Gambaran rangkaian kehidupan manusia menuju alam keabadian. Jendela akhirat. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda kiamat yang belum terjadi. Pendengar, sebelum kiamat terjadi, kaum muslimin berperang melawan bangsa Romawi yang memiliki pasukan sangat besar. Hal tersebut telah dituturkan dalam sebuah kisah dari Usair bin Jabir. Pada suatu hari, angin merah berhembus di Kufah. Lalu datang seorang laki-laki, dan tidak ada yang ia ucapkan berulang-ulang kecuali, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, kiamat telah tiba." Lalu Abdullah bin Mas'ud duduk dan berkata, "Sesungguhnya kiamat tidak akan tiba sehingga harta waris tidak dibagikan dan seseorang tidak merasa gembira dengan harta rampasan perang yang didapatnya." Kemudian Abdullah bin Mas'ud memberikan isyarat dengan tangannya dan mengarahkannya ke arah Syam. Dia berkata, "Ada musuh yang mengumpulkan pasukan untuk menyerang orang Islam, dan orang Islam mengumpulkan pasukan untuk menyerang mereka." Yasir berkata, "Apakah bangsa Romawi yang kau maksud?" Abdullah menjawab, "Betul." Dan pada peperangan tersebut akan terjadi perlawanan yang sangat sengit. Kaum muslimin menyiapkan satu pasukan pertama yang berani mati ke garis depan, yang tidak akan kembali kecuali dengan kemenangan. Kemudian mereka saling berperang hingga malam menghalangi mereka. Akhirnya, masing-masing pasukan kembali tanpa mendapatkan kemenangan. Tetapi pasukan berani mati telah binasa. Kemudian kaum muslimin menyiapkan kembali satu pasukan berani mati ke garis depan yang tidak akan kembali kecuali dengan kemenangan. Kemudian mereka saling berperang hingga malam menghalangi mereka. Akhirnya, masing-masing pasukan kembali tanpa mendapatkan kemenangan. Tetapi pasukan berani mati telah binasa. Kemudian kaum muslimin menyiapkan kembali satu pasukan berani mati ke garis depan yang tidak akan kembali kecuali dengan kemenangan. Kemudian mereka saling berperang sampai datang waktu sore. Akhirnya, masing-masing pasukan kembali tanpa mendapatkan kemenangan. Tetapi pasukan berani mati telah binasa. Selanjutnya pada hari keempat, pasukan kaum muslimin yang masih tersisa maju melawan mereka, sehingga Allah menjadikan musuh ada dalam kekalahan. Kemudian mereka melakukan peperangan yang tidak pernah disaksikan peperangan semisalnya, sehingga burung yang berada di sekeliling mereka tidak melewatinya kecuali tersungkur mati. Satu keturunan yang sebelumnya berjumlah 100 orang tidak tersisa lagi dari mereka kecuali hanya satu orang. Maka dengan harta rampasan yang mana ia akan bersenang-senang, dan dengan harta warisan yang mana ia akan dibagi. Ketika keadaan mereka seperti itu, tiba-tiba dia mendengar peperangan yang lebih dahsyat dari itu. Kemudian datang seseorang yang berteriak meminta pertolongan. Sesungguhnya Dajjal telah menggantikan musuh terdahulu. Dia telah masuk kepada wanita-wanita dan juga anak-anak mereka. Lalu mereka meninggalkan apa-apa yang ada di tangan mereka, maju untuk menghadapi Dajjal, dan mengutus 10 orang pasukan berkuda yang hebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku mengetahui nama-nama mereka dan orang-orang tua mereka, juga warna kuda-kuda mereka. Mereka adalah pasukan berkuda yang paling hebat di muka bumi saat itu. Atau mereka pasukan berkuda yang paling baik di muka bumi saat itu." Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah hadis panjang yang mengisahkan tentang peperangan yang dahsyat yang akan terjadi di Syam pada akhir zaman sebelum kedatangan Dajjal. Kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin atas bangsa Romawi merupakan pintu pembuka atas penaklukan Konstantinopel untuk kedua kalinya. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengisahkan bagaimana peperangan yang terjadi antara bangsa Romawi dan kaum muslimin. Beliau mengisahkan, tidak akan tiba hari kiamat hingga bangsa Romawi datang ke A'maq dan Dabiq. Lalu pasukan dari Madinah datang menghadang mereka. Pasukan ini termasuk penduduk bumi yang terbaik waktu itu. Ketika mereka telah berbaris untuk menghadapi orang-orang Romawi, bangsa Romawi berkata, "Biarkanlah antara kami dan orang yang telah menawan kalangan kami, sehingga kami dapat membunuh mereka." Kemudian kaum muslimin berkata, "Demi Allah, kami tidak akan membiarkan antara kalian dengan saudara-saudara kami." Lalu kaum muslimin memerangi mereka. Sepertiga dari kaum muslimin kalah dan lari kocar-kacir. Allah tidak menerima taubat mereka selamanya. Sepertiga dari mereka terbunuh. Mereka adalah sebaik-baik syuhada di sisi Allah, dan sepertiganya melakukan penaklukan. Mereka tidak akan terkena fitnah untuk selamanya. Akhirnya, mereka dapat menaklukkan Konstantinopel ketika mereka sedang membagikan harta rampasan perang dan menggantungkan pedang-pedang mereka di atas pohon zaitun. Tiba-tiba saja, setan berteriak, "Sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal telah mendatangi keluarga kalian." Kemudian mereka keluar, akan tetapi hal itu tidak benar. Selanjutnya mereka datang ke Syam. Ternyata Dajjal pun keluar ketika mereka sedang mempersiapkan diri untuk perang. Mereka meluruskan barisan. Tiba-tiba iqamat untuk sholat dikumandangkan. Saat itulah Isa bin Maryam alaihi salam turun. Hadis riwayat Imam Muslim. Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang belum terjadi sampai dengan sekarang. Akan tetapi hal tersebut pasti akan terjadi, entah kapan waktunya. Dalam kisah tersebut terdapat kabar gembira sekaligus peringatan bagi kaum muslimin. Dan kisah tersebut juga menunjukkan diraihnya kemenangan untuk kaum muslimin bersamaan dengan banyaknya pasukan. Dan kabar gembira bahwa jumlah pasukan kaum muslimin akan lebih banyak lagi, dan jumlah yang berlipat-lipat disebabkan masuk Islamnya tawanan bangsa Romawi. Kemudian pendengar, peristiwa selanjutnya setelah peperangan melawan bangsa Romawi adalah penaklukan kota Konstantinopel oleh kaum muslimin. Waktu itu, kaum muslimin pergi menuju Konstantinopel. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menaklukkannya untuk kaum muslimin tanpa ada peperangan dan juga senjata. Mereka hanya bertakbir dan tahlil. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebuah kisah yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pernahkah kalian mendengar satu kota yang satu sisinya ada di daratan, sementara satu sisi lainnya ada di lautan?" Mereka menjawab, "Kami pernah mendengarnya, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Tidak akan tiba hari kiamat sehingga 70 ribu dari keturunan Nabi Ishaq menyerang kota tersebut. Ketika Bani Ishaq mendatanginya, maka mereka turun. Mereka tidak berperang dengan senjata, tidak pula melemparkan satu panah pun. Mereka mengucapkan, 'La ilaha illallah, wallahu akbar.' Maka salah satu sisinya jatuh ke tangan kaum muslimin yang ada di lautan. Kemudian mereka mengucapkan untuk kedua kalinya, 'La ilaha illallah, wallahu akbar.' Akhirnya salah satu sisi lainnya jatuh ke tangan kaum muslimin. Lalu mereka mengucapkan untuk ketiga kalinya, 'La ilaha illallah, wallahu akbar.' Lalu diberikan kelapangan kepada mereka. Mereka masuk ke dalamnya dan mendapatkan harta rampasan perang. Ketika mereka sedang membagi-bagikan harta rampasan perang, tiba-tiba saja datang orang yang berteriak meminta tolong. Dia berkata, "Sesungguhnya Dajjal telah keluar." Lalu mereka meninggalkan segala sesuatu dan kembali. Nah, pendengar dimanapun saat ini Anda berada, dari kisah yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan bahwa bangsa Romawi memeluk Islam di akhir zaman. Penaklukan kota Konstantinopel ini dilakukan oleh sebagian dari mereka. Saat itu, bangsa Romawi meminta kepada kaum muslimin agar membiarkan mereka memerangi orang yang telah ditawan dari kalangan mereka karena telah memeluk Islam. Namun, kaum muslimin menolaknya dan menjelaskan kepada orang-orang Romawi bahwa orang yang telah masuk Islam dari kalangan Romawi menjadi saudara bagi orang-orang muslim dan tidak boleh diserahkan kepada siapapun untuk dibunuh. Demikianlah pendengar, jendela akhirat pada perjumpaan kita di kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali pada edisi selanjutnya. وَسُلُوكِ أَدَبٌ رَبِّي رَبَّانِي وَسُلُوكِ أَدَبٌ رَبِّي رَبَّانِي وَسُلُوكِ